Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ishtighalul 'amil 'anil ma'mul. Tentang penjelasan ishtighal al-'amil, sibuknya amil dari beramal pada ma'mul. Insyaallah ini pembahasan tidak asing ya. Dibahas dalam kitab apa? Sebelumnya. Macam mimah. Sebelum kita masuk ke kalam al-musannif, kita baca di sini pembukaan dari Syekh Muhammad Muhyiddin ya, mungkin pendahuluan yang bisa apa membantu kita untuk bisa mengetahui dengan rinci apa itu al-syighal. Arkanul syighal tsalatsah. Rukun-rukun isyighal ada tiga. Tanpa satu dari tiga ini maka tidak ada yang namanya al-ishtighal. Yang pertama mashhulun anhu wa huwa al-ismul mutaqaddim. Yang pertama mashhulun anhu, yang tersibukkan darinya. Wa huwa al-ismul mutaqaddim, yaitu isim yang mendahului. Pada contoh Zaidan darabtuhu, Zaidan di sini mashhulun anhu. Kenapa? Karena daraba beramal pada domirnya sehingga tidak mampu boroba beramal pada Zaidan, tersibukkan untuk bisa beramal pada Zaidan tersebut, pada isim yang mendahului. Mashhulun anhu, ini istilahnya harus difahami, itu isim yang mendahului, yang mana amil yang disebutkan tidak bisa beramal padanya karena sibuk beramal pada domir yang kembali kepadanya. Kemudian mashhul, yang sibuknya ini, yang terkena kesibukannya. Wahwal fi'lul mutaakhir, itu fi'il yang diakhirkan atau yang beramal seperti amalannya fi'il, isim fa'il, isim maf'ul. Wa mashhulun bih, kemudian yang ketiga mashhulun bih, yang mana amil itu sibuk beramal padanya. Mashhulun bih, ya, sesuatu yang amil itu sibuk beramal padanya. Wahwa dhamirul ladzi ta'adda ilaihi al-fi'lu bi nafsihi aw bil wasithah, yaitu dhamir yang mana fi'il itu muta'addi kepada dhamir ini dengan sendirinya atau dengan perantaraan. Kalau dengan sendirinya Zaidan darabtu, kalau dengan perantaraan Zaidan marartu bih. Wa li kulli wahidin min hadhil arkan ats-tsalatsah syurutun la budda min bayaniha. Masing-masing dari tiga rukun ini, dari rukun isyghal, ada syarat-syaratnya yang mesti untuk dijelaskan. Fa amma syurutul mashhuli anhu wa huwa al-ismul mutaqaddim fil wa huwa al-ismul mutaqaddim fil kalami fa khamsah. Adapun syarat-syarat al-mashhul anhu sudah kita lewatkan ya, mashhul anhu. Wa huwa al-ismul mutaqaddim fil kalami, yaitu isim yang mendahului kalam, fa khamsah. Maka syarat-syarat dari al-mashhul anhu ada lima. Al-awwalu, yang pertama, alla yakuna muta'addidan lafzan wa ma'na, agar al-mashhul anhu ini tidak berbilang lafaz dan maknanya sekaligus, tidak. Kalau lafaznya yang berbilang tidak mengapa, atau maknanya saja berbilang tidak mengapa. Kalau lafaz dan maknanya berbilang tidak boleh. Bi an yakuna wahidan, yakni agar al-mashhul anhu itu satu. Contoh Zaidan darabtuhu, atau muta'addidan fil lafzi duna al-ma'na, atau dia berbilang hanya pada lafaznya tidak pada maknanya. Contoh Zaidan wa Amran darabtuhuma, karena al-'athfa ja'ala al-ismayni kal-ismil wahid, karena athaf, pengathafan menjadikan dua isim seperti kedudukan satu isim. Ya, ma'thuf saja yang berikutnya dan berikutnya. Fa in ta'addada fil lafzi wal ma'na nahu Zaidan dirhaman a'taitah lam yusih. Adapun ya, kalau al-mashhul anhunya berbilang lafaz dan maknanya, contoh Zaidan dirhaman a'taitahu, maka ini tidak benar. Zaidan dirhaman a'taitahu, ini tidak benar. Karena di sini lafaznya berbilang dan maknanya pun berbilang. Makanya kita dapati pada bab sebelumnya itu tidak disebutkan di situ maksudnya keduanya, ya. Wa thaniyat taliyat al-mutawa'ah, apa yang ada ij'alnya itu? Hah? Itu betul enggak? Kal awwali ja'alhu, ya kan? Cuma satu disebutkan. Ya. Ya, satunya karena sudah difahami oleh yang setelahnya. Wasaniyata liyatal mutu'ah kal awwali ja'alhu. Di sini babnya isyghal bukan? Isyghal ya. Di sini maksudnya cuma satu. Asaniyata liyata tidak disebutkan. Kal awalnya tidak. Kal awal di sini yang disebutkan untuk ij'al yang setelahnya yang disebutkan. Demikian pula yang setelahnya wasalisal ladzi bi hamzil wasli kal awwali ja'alannahu. Cuma satu kan? Ya, ya itu. Paham yang pertama ini syaratnya? Agar apa? Al-mashkul anhu tidak berbilang lafaz dan maknanya sekaligus. Asal yang kedua, anyakuna mutaqaddima, agar isimnya mendahului amilnya yang beramal padanya. Fa in ta'akhkhar nahu, adapun kalau isimnya diakhirkan, contoh darabtuhu Zaida, lam yakun min babil isyghal, maka ini tidak termasuk bab al-isyghal. Bal in nasabta Zaidan fi hadzal mithal, bahkan jika engkau nasabkan Zaid pada contoh ini, fahuwa badal minad dhamir, maka dia Zaid adalah badal dari dhamir. Wa in rafa'tah, kalau engkau merafa'kannya, darabtahu Zaidun, fahuwa mubtada. Ya, khabaruhul jumlah qablah, dan khabarnya jumlah setelahnya. Darabtahu ini jumlah khabariyah. Ya. Kemudian Zaidun apa? Maaf. Fa mubtadanya. Paham ya? Syarat kedua apa? Agar isimnya mendahului amilnya. Kalau diakhirkan maka dia bisa dengan dua sisi. Yang pertama kalau nasab badal, kalau marfu mubtada, jumlah fi'liyah yang setelah sebelumnya yang mendahuluinya pada mahalnya rafa khabar. Asalis yang ketiga, qabulihi al-idmara. Dia al-mashhul anhu itu bisa menerima idmar. Bisa dikata gantikan. Bisa diambil darinya kata ganti dhamir. Fala yashihu al-ishghal 'anil hal wa tamyiz. Sehingga dengan ini tidak benar al-ishghal pada hal dan tamyiz, karena yang namanya hal dan tamyiz tidak bisa dijadikan dalam bentuk dhamir. Wala 'anil majruri bi harfin yahtassu bi dhahirika hatta. Ya, tidak pula sah, tidak pula benar isyghal dari huruf jar dengan huruf jar yang dikhususkan masuk kepada isim dhahir saja seperti hatta. Enggak bisa masuk kepada apa? Dhamair. Ya. Itu. Paham enggak? Yang ketiga ini yaitu al-mashhul anhunya bisa didhamiri, bisa apa? Dijadikan dhamir. Ya. Seperti tadi Zaidan darabtuhu kan bisa. Juga agar jangan sampai isim jarnya ataupun huruf jarnya adalah huruf jar yang khusus kepada apa? Isim dhahir, karena istighal ini kan ya pembahasannya dhamir. Ya. Kalau isim dhahir ya nanti ada syaratnya. Harus didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada masyhul anhu. Ar-rabi yang keempat, kaunuhu muftaqiran lima ba'dah, agar masyhul anhu ini butuh kepada yang setelahnya. Ya, butuh kepada yang setelahnya. Contoh ja'aka fanahu, maka contoh ja'aka Zaidun fa ukrimhu. Laisa min babil isyghal, ini tidak masuk kepada bab isyghal. Ja'aka Zaidun fa ukrimhu, datang kepada Zaid fa ukrimhu, maka muliakanlah. Ini bukan isyghal. Kenapa? Padahal sebelum akrimhu ada apa? Ada isim Zaidun, tapi tidak disebut isyghal karena Zaid tidak butuh kepada yang setelahnya. Likaunil ismi muktafian bil amil al-mutaqaddim alaih, karena isim yaitu Zaid tercukupi dengan ja'aka. Iya. Paham ya? Beda dengan kalau Zaidan fakrimhu, ya. Ini bahasa isyghal. Karena Zaid butuh kepada yang setelahnya untuk menjelaskan maksudnya. Al-khamis yang kelima, kaunuhu salihan lil ibtida. Al-mashhul anhu ini bisa dijadikan sebagai mubtada. Bi alla yakuna nakiratan mahdhah, yaitu agar jangan sampai al-mashhul anhu ini nakira mahdhah, enggak boleh. Ma'rifah atau nakira yang mahsusah, dikhususkan atau mutakhassisah. Fanahu qawli ta'ala, adapun contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengesankan terjadinya isyghal pada mashhul anhu yang nakirah, yaitu dalam ayat wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ya, sepertinya kan demikiannya kalau dipotong dari sini ya, isyghal wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah yang diadakan oleh mereka. Di sini ada isim yang mendahului rahbaniyah. Ya, kemudian datang setelahnya amil, yang amil ini yang beramal pada dhamirnya. Tapi ini bukan bab istighol. Kenapa? Karena rahbaniyah di sini apa? Nakirah mahdhah. Sehingga laisa min babil istighol, bal rahbaniyah, bahkan rahbaniyah ma'tufun 'ala ma qablahu bil wawi. Diatofkan kepada yang sebelumnya dengan wawu. Apa ayat sebelumnya? Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Ya, sana rafiq. Ra'fah, diatofkan kepada ra'fah. Wa jumla ibtada'uha sifat, maka jumla ibtada'u sifat. Dia datang setelah nakirah maka diirab sebagai sifat. Ah itu. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada al-mashhul anhu. Yang pertama, agar al-mashhul anhu ya, tidak berbilang lafaz dan maknanya sekaligus. Yang kedua, agar mashhul anhunya mendahului amilnya. Yang ketiga, agar mashhul anhunya ini butuh kepada yang setelahnya. Dan yang kelima, agar mashhul anhu ini bisa cocok dijadikan sebagai mubtada, yaitu bahwasanya dia dalam kondisi ma'rifah atau nakira yang tidak mahdhah yang dihususkan. Wa amma syartu allati yajibu tahaqququha fil mashhul wa huwa al fi'l al waqi'u ba'da al ismi fa thnan. Adapun syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi pada al mashhul, pada amilnya yang datang setelah al mashhul anhu, ataupun pada amil yang datang setelah mashhul anhu, wa huwa al fi'l al waqi' ba'da al ismi, yaitu fi'il yang jatuh setelah isim, fa thnan, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, an yakuna muttasilan bil mashhul anhu, agar ya dia amil ini fi'il atau yang semisalnya bersambung dengan mashhul anhu, tidak dipisahkan oleh pemisah, tidak dipisahkan antara mashhul anhu dengan mashhul. Fa in infasala minhu bi fasil yakunu lima ba'dahu amal fi ma qablah. Adapun kalau dipisahkan ya antara al mashhul dengan mashhul anhu dengan pemisah, maka la yakunu lima ba'dahu amal fi ma qablah, maka apa yang setelahnya ya tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Setelah amil itu tidak bisa beramal pada yang sebelum amil, tidak bisa. Ya, nanti insyaallah akan ada bahasa-bahasanya ini. Ya. Pada contoh ini ya, lihat. Zaidan darabtahu. Seandainya haknya dibuang, bisa enggak beramal pada Zaid darabta? Bisa kan? Zaidan darabta. Bisa enggak? Zaidan darabtahu, seandainya dibuang haknya, tidak sibuk daraba beramal pada haknya, bisa enggak? Untuk beramal pada Zaidan, bisa. Ya. Tapi kalau ada pemisahnya, yang memisahkan antara mashhul anhu dengan amil, maka menyebabkan amil ini tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Ya. Nanti yang coba akan ada bahasanya. Ka'adawati asyarat, seperti adawati syarat. Ya, adawati syarat. Wa adawat al-istifham wa nahihima, dan adawat al-istifham dan yang semisalnya lam yakun min bab al-istighal, maka ini bukan pada bab istighal. Wa sa'ati tawdihu hadha syarf fi syarah, dan datang penjelasan dari syarat ini pada syarah. Asani yang kedua, kaunuhu salihan al-amal fima qablah, agar dia amil ini yang datang setelah al-mashhul anhu salihan al-amal fima qablah, bisa beramal pada yang sebelumnya. Tadi Zaidan borobtah, bisa borobah beramal pada yang sebelumnya. Bi'anyakuna fi'lan mutasarrifa, yaitu dengan bahwasanya dia adalah fi'il yang mutasarrif, meramal ya. Bukan apa? Fi'il yang jamid. Au isma fa'ilin, atau dia isim fa'il ya. Au isma maf'ul fa'inkana harfan, atau apa? Isim maf'ul fa'inkana harfan, au isma fi'ilin, au sifa musyabbaha, au fi'lan jamidan ka fi'li ta'ajub. Makul hadzal awamil lidha'fiha la ta'mal fima taqaddama 'alaihi lam yashih. Ya. Saya ulangi, bi'anna kuna fi'lan. Kapan itu amil cocok bisa beramal pada yang sebelumnya? Ketika dia berupa fi'il yang mutasarrif atau isim maf'ul atau isim fa'il atau isim maf'ul. Fa in kana harfan, adapun kalau amilnya huruf ya. Ataupun ya amil atau mashhulnya ya, huruf atau isim fi'il atau sifat musyabbah atau fi'il yang jamid seperti fi'il ta'ajub, maka amil-amil ini semuanya karena lemah la ta'mal fima taqaddama 'alaiha, tidak bisa beramal pada apa yang mendahuluinya, maka lam yashih, tidak sah. Ini jawabannya apa? Fa in kana, itu Fa'in kana harfan, adapun kalau amilnya huruf atau isim fi'il atau sifat musyabbah atau fi'il jamid seperti fi'il ta'ajjub, lam yasih, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, kullu hadhihi al-awamil li dha'fiha la ta'mal fi ma taqaddama 'alayha. Karena semua amil ini karena lemah tidak bisa beramal pada apa yang mendahuluinya. Kemudian, itu syarat pada apa? Al-mashhul. Yang pertama agar bersambung antara al-mashhul anhu dengan al-mashhul, tidak dipisahkan oleh pemisah. Yang kedua, agar al-mashhulnya cocok beramal atau bisa beramal pada apa yang sebelumnya, seperti fi'il yang mutasarrif, isim fa'il atau isim maf'ul. Wa amma alladhi yajibu tahaqququhu fil mashhul bih, adapun syarat yang wajib dipenuhi pada mashhul bih, yaitu dhamir yang amil ini sibuk beramal padanya, maka cuma satu saja. Wa huwa alla yakuna ajnabiyya, itu agar dhamirnya bukan dhamir yang asing. Ya, alla yakuna ajnabiyyan min al-mashhul anhu, bukan dhamir yang asing dari mashhul anhu. Kalau dikatakan Zaidan darabtu, kan enggak asing. Ha, kembali kepada apa? Zaid. Tapi kalau dikatakan Zaidan darabtuka, ya asing. Zaid, saya memukulmu. Zaidan, ya, darabtuka misalkan. Zaidan darabtuka, saya memukul kamu. Dia berbicaranya bukan kepada Zaid. Ya. Atau Zaidun darabtu hindan, darabtuha misalkan. Kan asing, enggak boleh. Fa yasihu an yakuna dhamir mashhul anhu, sehingga sah. Ya an yakuna dhamir al-mashhul anhu. Nahnu Zaidan darabtu aw marartu bih, wa yasihu an yakuna isman dhahira. Boleh pula al-mashhul anhu-nya apa? Al-mashhul bihi-nya isim dhahir mudhafan ila dhamir al-mashhul anhu, yang mana dia didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada al-mashhul anhu. Contoh Zaidan darabtu akhah aw marartu bi hulami, nanti akan ada insyaallah pengulangannya. Ya, baik kita baca jawaban an-nazim dalam bahasa nisyakul ini. In mudmarus min sabiqin fi'lan syagal anhu bi nasbi lafzihi aw al-mahal. In mudmarus min sabiqin fi'lan syagal anhu bi nasbi lafzihi aw al-mahal. Apabila dhamir isim yang mendahului, apabila dhamir isim yang kembali ke dhamir dari isim yang mendahului, apabila dhamir dari isim yang mendahului menyibukkan fi'il darinya, ya, dengan beramal menasabkan lafadznya atau mahalnya. Ya, perhatikan ini ya. Kalau terjemah semua, kalau secara maknanya mudah. Ya, ini secara maknanya apabila dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului itu menyibukkan fi'il untuk bisa beramal pada isim tersebut. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan menasabkan lafaz atau mahalnya. Maka gitu. Saya ulang ya. In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal. Apabila dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului menyibukkan satu fi'il darinya, sibuk dengan apa? Sibuk dengan menasabkan lafaz atau mahalnya. Nah, fasabiq, jawabannya ada bagian setelahnya. Ya. Paham kan, tergambar kan? Apabila ya, contoh kita contohkan aja ya. Zaidan darabtuhu. Mana di sini dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya? Ha, dhamir ha. Jangan hu, pakai ha. Ini kan dhamir ha menyibukkan fi'il daraba. Untuk bisa beramal pada apa? Zaidan. Ya. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan menasabkan lafaz dhamir ini pada contoh tadi, Zaidan darabtuhu, atau mahalnya pada contoh Zaidan marutubi. Paham itu ya? Meskipun dalam hal ini ada khilaf di antara syurah, tapi al-muradi mensahihkan yang demikian, yang ini. Yang lain membawa kepada mana yang berbeda, mencontohkan dengan contoh yang berbeda. Kalau lafzi-lafzi seperti Zaidan darabtuhu, kalau fil mahal hadza darabtuhu. Tuh, sudah paham enggak? Yang dibahas mashhul anhunya. Ya. Apabila paham, yang pertama aja dulu yang dimaukan oleh musannif dulu. Apabila ada dhamir dari isim yang mendahului menyibukkan satu fi'il darinya, sibuk dengan apa? Sibuk dengan kerjaan menasabkan lafaznya atau mahalnya. Kalau Ibnu Malik dan Al-Muradi dan yang lainnya Yang dimaksud dengan lafzi adalah lafz dhamir itu. Dinasabkan lafz dhamirnya atau mahalnya. Ya tadi kalau lafz dhamirnya Zaidan darabtu. Kalau mahalnya apa? Hadza darabtu. Ada yang mensyarah bahwa ada mensyarah bahasanya lafzi ini kembali kepada masyru anhunya. Iya. Sipami. Ya ada yang kembali kepada yang sebelumnya. Sibuk gitu. Jadi binya di sini bermaknaan. Jadi kalau bagi mereka yang berpendapat bahwasanya kembalinya lafzi au mahal itu kepada masyhul anhu, maka di sini binasbi maknanya an nasbi lafzihi. Ada satu isim ya, yang mana ada satu dhamir yang dhamir ini menyibukkan satu fi'il untuk bisa beramal menasubkan lafaz masyhul anhu atau mahalnya apa? Masyhul anhu. Nah itu ada dua penjelasan. Jadi paham enggak? Diulang ini. Kalau yang pertama, seperti ini terjemahannya. Apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il. Ya dari isim tersebut karena beramal menasobkan lafaz dhamir itu atau mahal dhamir itu. Tadi contohnya Zaidan darabtuhu. Yang pertama ini menasobkan lafaznya. Kalau yang menasubkan apa? Mahalnya Zaidan marutu bihi. Nah, ini yang pertama. Ini dipilih oleh Ibnu Malik, Al-Muradi dan yang lainnya. Kalau pensyarah yang lain lihat yang Ustaz Al-Azhari apa ya? Saya baca tawdih itu. Mana berbeda lagi? Yaitu menurut pendapat yang lain, apabila ya dhamir isim yang mendahului menyibukkan satu fi'il untuk bisa menasobkan lafaz masyhul anhu ini atau mahalnya. Kembali kepada masyhul anhu. Contohnya tadi, sibuk dari menasobkan lafaz masyhul anhu apa? Zaidan darabtu. Sibuk dari melafazkan mahalnya masyhul anhu hadza darabtuhu. Nah itu. Ya sekedar tahulah. Ya. Berarti di sini bi maknanya apa? An gitu ya. Maknanya apa? An nasbi menurut versi yang kedua. Dan kita baca di sini yang dipilih oleh Asy-Syarih. Hah? Ya, kalau dhamir, ya. Jadi kalau pendapat yang pertama binas bi lafzi lafzi ad-dhamir. Ya. Kalau lafzi kalau pendapat yang kedua lafzi masuk masyhul anhu isim yang mendahulunya. Paham? Apa? Ya, kalau beliau masyhul bi dhamir kan masyhul bi dhamir, kalau masyhul anhu kan isim yang mendahulunya. Mana Mas? Iya enggak? Yang kedua ya. Yang pertama aja dulu apa coba? Coba jelaskan yang pertama tadi. Apabila ada dhamir Ulang-ulang, ya yang kurang jelas. Apa? Ya, atau kalau di sini bahasanya ada dhamir ya yang kembali kepada isim yang mendahului menyibukkan fi'il untuk bisa beramal pada isim tersebut. Ya dengan beramal pada dhamir ini. Apakah beramal pada lafaznya seperti Zaidan darabtu atau pada mahalnya Zaidan martubi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, maknanya binasbi tu'an. Berarti lafzihi itu kembali kepada masyhul anhu. Apabila ada isim apabila ada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului menyibukkan fi'il untuk bisa beramal pada isim tersebut pada lafaznya atau pada mahalnya. Ya paham kan? Ini semua ngerti ya? Kalau ini kembalinya kepada masyhul anhu dhamirnya lafzihi lafzi al-masyhul anhu. Kalau versi yang kedua. Ya, bisa ditanyakan kepada temannya yang sudah paham insyaallah. Ditulis-tulis bisa itu. Pakai tulis-tulis. Ya. فسابق انسبه بفعل مضمرا حتما موافق لما قد ظهر. Maka jawabannya ini, jawaban dari apa? In. Ya. Syartiyah kan jazimah. فسابق انسبه. Maka nasabkanlah isim yang mendahului atau namanya apa? Mashhul anhu. Itu makanya ini istilahnya harus dipahami dan diingat-ingat. Maka ketika itu nasabkanlah al-mashhul anhu. Jadi Zaidan darabtu dinasabkan. Fi fi'il nudmira, nasabkanlah isim yang mendahului dengan fi'il yang diidmar hatman, secara wajib penyembunyinya hatman gitu, dalam kondisi dalam keadaan apa hatman maful mutlak hatama hatman hatama zalika hatman ya. Maka nasabkanlah isim yang mendahului itu dengan fi'il yang diidmarkan, disembunyikan secara wajib, yang mana fi'il tersebut yang ditakdirkan ataupun yang diidmar secara wajib tersebut muwafiqin, sifat yang kedua dari fi'lin. Jadi ubmira jumlah fi'iyah sebagai sifat dari fi'lin, hatman sebagai maful mutlak, muwafiqin sifat tsanin, sifat yang kedua dari fi'lin. Ya, dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib, yang mana fi'il itu muwafiqin, mencocoki lima qad udhira, mencocoki fi'il yang disebutkan. Zaidan darabtuhu, terapkan. Wajib antum masukkan apa? Zaidan. Dengan fi'il yang mahdhuf. Iya, secara wajib. Ah, ini fi'ilnya apa takdirnya? Muwafiqin lima qad udhira, mencocoki fi'il yang disebutkan. Apa fi'il yang disebutkan di situ? Daraba. Berarti darabtu Zaidan darabtuhu, itu. Disesuaikan ya kita. Paham ini? Ya, kita masuk. Iramnya jelas kan? Fasabiqo insibhu. Ini juga bab apa? Fasabiqo insibhu. Ishtighal juga ya? InsyaAllah. Al-ishtighal. An yataqaddam ismun wa yataakharu anhu fi'lun. Ishtighal adalah, babitnya adalah, satu isim mendahului. Wa yataakharu anhu fi'lun. Dan satu fi'il diakhirkan. Ataupun yang semakna dengan fi'il. Ada isim yang mendahului dan ada apa fi'il yang diakhirkan. Lihat dalam catatan kaki, barangkali berfaedah. Aw syibhuhu atau syibhu fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, faqad saja. Tidak bisa sifat musyabbah, tidak bisa masdar, tidak pula isim fi'il. Kenapa? Li'anna la tasluh lil amal fi ma qablah. Karena semuanya sifat musyabbah, masdar, isim fi'il, tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya, tidak mampu, tidak kuat dia. Kalau apa? Makmulai dahulukan kekuat. Ya. Qad amila fi dhamiri dhalikal ismi. Isim mendahului, kemudian fi'il diakhirkan. Qad amila fi dhamir, dalam kondisi, dalam keadaan, fi'il tersebut yang diakhirkan telah beramal pada dhamir isim yang mendahului. InsyaAllah, faham kan? Tadi, Zaidan darabtuhu. Isim yang mendahului mana? Zaidan. Kemudian, darabtu. Fi'ilnya diakhirkan. Kemudian fi'il tersebut daraba beramal pada dhamir ha, yang itu dhamir ha kembali kepada Zaidan isimnya. Isim yang mendahului. Au fi sababihi. Atau dia fi'il tersebut telah beramal pada sababihi. Mungkin kita perlu sebutkan, jelaskan makna sababihi. Atlaqu sababa, al-mutawis fadal, atlaqu sababa 'ala al-mudhaf ila dhamir syai'. Sudah? Atlaqu sababa 'ala al-mudhaf ila dhamir syai'. Karena hadha al-mudhaf bi sababi tilka al-idhafah sababun li tasawwuri hadha syai' marrah ukhra. Atlaqu sababa 'ala al-mudhaf ila dhamir syai' karena hadha al-mudhaf بسبب تلك الإضافة سبب لتصور هذا الشيء مرة أخرى. Apa fif? Rafif? Terjemahnya fif? Hah? Maknanya apa? Hah? Kecepatan sayanya toh, enggak mengikuti. Ya, mereka ahli nahwu memutlakkan menggunakan makna sabab, menggunakan istilah sabab untuk isim yang didhafahkan kepada dhamir dari apa? Sesuatu. Mereka menggunakan sebab untuk isim yang didhafahkan kepada dhamir dari sesuatu. Seperti tadi kan, Zaidan darabtahu di sini. Zaidan Darabtu ghulamah. Zaidan darabtu ghulamah. Ghulam di sini sampai. Kenapa? Karena dia ghulam didhafahkan kepada dhamir dari suatu dari zaid. Paham enggak? Ya. Kenapa? Li'anna hadzal mudhaf bisababi tilka lidhafah. Karena mudhaf ini, mana mudhaf ghulamah ya kan? Zaidan darabtu ghulamah. Ini ghulam sabab. Kenapa? Karena dia didhafahkan kepada dhamir dari sesuatu, yaitu isim yang mendahuluinya, ya kan? Zaidan darabtu ghulamah. Li'anna hadzal mudhaf, karena mudhaf ini itu ghulam pada contoh yang saya sebutkan tadi, Zaidan darabtu ghulamah. Bisababi tilka lidhafah, dengan sebab idhofah tersebut, karena mudhof dengan sebab idhofah tersebut adalah atau menjadi sebab litasawwuri hadza syai marrah ukhra, sebab penggambaran sesuatu ini pada kali yang lain yang berbeda. Zaidan darabtu ghulamah, ketika Zaidan tergambarkan yang dipuluh Zaid, ya, tatkala disandarkan di situ sebab mudhaf, penggambarannya berbeda. Darabtu ghulamah, oh, bukan Zaid ini pukul, tapi apa? Budaknya. Ya. Zaidnya mungkin hanya bentuk penghinaan kepada Zaidnya. Ya, peremehan kepada tuannya sehingga budaknya dipukul. Sini kami enggak nih? Ya, atlaqu sabab 'ala al-mudhaf ila dhamir syai' li'anna hadha al-mudhaf fi sababi tilka al-idhafah sababun li tasawwuri hadha asy-syai' marra ukhra. Tasawurnya kan berbeda. Zaidan yang disebutkan dengan Zaidan yang disebutkan oleh ulama. Ya. Tasawurnya berbeda. Wa huwa al-mudhaf ila dhamir al-ism sabiq. Disebutkan sababi adalah mudhaf, isim yang diidhafahkan kepada dhamir dari isim yang mendahului. Sebutkan di sini. Catatan kaki nomor 4. Ibaratu syarih qasirah, ungkapan asyarih kurang lengkap. Waswab anna nasba ta'tarihi al-ahwal thalathah. Loncat ya. Wisamma al-ismu ya. ويسمى الاسم المتقدم المشهول عنه والفعل المتأخر المشهول وضمن الاسم الزبير الشاغل التينسي أنا كده نمر بعد ده لوات تدي منجلسانية فمثال المشهول بالضمير فمثال المشتغل بالضمير contoh عمل atau فعل atau misalnya yang dia sibuk beramal pada ضمير adalah زيدان ضربته زيدان إعرابه bagaimana مفعول به من مفعول به منصوب لفعل mahdhuf wujuban yufassiru ma ba'dah darabtu fi'lun wa fa'ilun maf'ul jumlah fi'liyah la mahala min i'rab tafsiriyah. Ada khilaf juga, sebagian tidak mengatakan demikian, tapi yang masyhur demikian ya tafsiriyah. Wa zaidan marartu bihi, wa zaidan marartu bihi, wa zaidan marartu bihi, takdirnya apa ini? Jawaztu zaidan marartu bihi. Enggak bisa kita menakdirkan martubi. Kenapa? Nanti apa? Majrur dianya. Ya, nanti akan ada penjelasannya ini juga. Zaidan martubi. Wa mithalul mushtaghil bisababi, contoh amil yang sibuk beramal pada sababi, pada mudhaf, isim yang didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada al-mashulan adalah Zaidan darabtu ula Zaidan darabtu ulama. Zaid. Ya, aku pukul ghulamnya, budaknya. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إن مضمر اسم. Inilah ini maukan dengan ucapan al-musannif إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير تقدير maknanya adalah إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصب محلا نحو زيدا مرت به فكل واحد من ضربته ومرت اشتغل بضمير زيد لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومرت وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. قال تعالى زيدا ضربته غلاما أبا تقتريه فعلا منصب كان زيدا. Bisa enggak ditakdirkan fi'il persis seperti fi'il yang disebutkan? Tidak bisa. Kenapa? Maknanya rusak. Karena ini maukan, ini pukul apa? Mudaknya. Sehingga ditakdirkan makna yang lain. Ahantu Zaidan darabtu ghulama. Saya hinakan Zaid, maka saya pukul ghulamnya. Ini juga insya Allah akan ada. Sudah pernah lewatkan kita ya. pembahasan kitab sebelumnya. Takdirnya katanya insyaallah mudmar ismin sabiqin fi'lan, apabila dhamir isim sebelumnya menyibukkan satu fi'il untuk beramal pada isim tersebut dengan menasabkan dhamirnya pada lafaznya seperti zaidan darabtuhu, langsung gitu maksudnya pada lafaznya ini. Meskipun ya kan mahal ya sih kan dhamir kan apa? Mabni kan. Ya. Maksudnya di sini lafaznya langsung, fi'ilnya langsung bersentuhan dengan dhamirnya. Aw binasbihi mahallan, atau menasabkan dhamir pada mahalnya seperti zaidan maratu bihi. Maknanya kan dhamir ha ini maf'ul, iya kan? Meskipun pada lafaznya majrur. Zaidan maratu bihi. Fa kullu wahidin min darabtu wa marartu, maka setiap dari kata darabtu dan marartu ishtaghala bi dhamir zaid, tersibukan untuk beramal pada dhamirnya zaid sehingga tidak mampu beramal pada zaid. Dalam qaid fiqih apa disebutkan? Fa kullu mashghulin fala yushaghalu, ya kan? Yang lagi sibuk jangan disibukkan lagi. Yang lagi sibuk kerja disuruh kerja. Ya. Lagi ngorok kayu. Itu potong pohon. Aduh, lagi sibuk ini belum selesai ini. Lagi ngejar target. Jangan ada dua kesibukan di sini ya. Sibuk memikirkan pelajaran, konsentrasi, jangan ada kesibukan yang lain. Kalau ada kesibukannya susah, fa kullu masyaghal la yashaghal. Fa isyghal ini maksudnya. Mana tadi? Mana? Ishtaghala ya, ishtaghala bi dhamir zaid. Amil tersebut sibuk beramal pada dhamirnya zaid. Lakin dorobta, hanya saja dorobta wasala ila dhamir binafsih, sampai kepada dhamir dengan sendirinya. Itu ini maksud dengan apa? Menasabkan apa? Lafadznya. Wa marartu wasala ilaihi bi harfi jar, sedangkan marartu sampai kepada maf'ulnya, kepada dhamirnya dengan huruf jar. Fa huwa majrurun lafdhan wa mansubun mahalla, maka dia lafadznya majrur tapi mahalnya nasab, maknanya nasab. Wa kullun min darabtu wa marartu, dan masing-masing dari darabtu wa marartu law lam yashtaghil bid dhamir, lihat, nah, la tasallatu ala zaidin kama tasallatu ala dhamir. Masing-masing dari darabtu dan marartu, seandainya ya masing-masing dari darabtu dan marartu ini tidak sibuk beramal pada dhamir, niscaya darabtu dan marartu itu bisa beramal pada zaid kama tasallatu ala dhamir, sebagaimana dia beramal pada dhamir. Fa kunta taqul, sehingga boleh engkau katakan ketika dibuang sesuatu yang menyibukkan ini dhamirnya, zaidan darabtu, gitu. Zaidan darabtu, fatansibu zaidan, maka engkau nasabkan zaid. Wa yasilu ilaihi alfi'lu bi nafsihi, dan fi'il sampai kepada zaid dengan sendirinya. Karena fi'ilnya apa? Muta'addi. Kama wasala ila dhamiri, sebagaimana dia sampai dengan sendirinya kepada dhamirnya. Wa taqulu bi zaidin marartu, fa yasilu alfi'lu ila zaidin bil ba' kama wasala ila dhamiri. Maka sampailah fi'il kepada zaid dengan bantuan ba, sebagaimana dia marra sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan apa? Ba. Kama wasala ila dhamiri. Wa yakunu mansuban mahallan kama kana dhamir, sehingga jadilah mahalnya zaid pada contoh bi zaidin marartu itu adalah apa? Mansub, sebagaimana mahalnya dhamir pada contoh ucapanmu zaidan darab apa? Zaidan marartu bi. Zaidan marartu bi. Mahalnya nasab. Dan di sini yang mau minta diulang terjemahannya atau penjelasannya. Mana bait? Enggak, itu jelas kok. Fasabiqan sibhu. Isim yang mendahului itu nasabkanlah dengan, nasabkanlah dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib muwafiqin, yang mana fi'il tersebut mencocoki maqad udhira, fi'il yang ditampakkan, apa yang ditampakkan dari amil fi'il atau yang semisalnya. Jelas ini muwafiq itu sifat yang kedua dari fi'ilin, sifat yang pertama udhira. Silahkan ini sini. Ya. Apa? Oh itu. Mereka memutlakan atau menggunakan istilah sabab untuk isim yang didhafahkan kepada dhamir dari sesuatu. Kalau ada isim didhafahkan kepada dhamir dari sesuatu, maka dia disebut apa? Sabab. Itu. Kalau di dalam kitab Kawakib apa bahasanya? Mulabis. Ya, mulabisihi. Kenapa disebut dengan sabab? Li'anna hadzal mudhaf bi sababi tilkal idhafah, karena mudhaf ini dengan sebab idhafah menjadi sebab. Ya itu. Dia menjadi sebab gitu loh. Lihat. Karena mudhaf ini, kenapa disebut sebab mudhaf ini? Karena mudhaf ini dengan sebab idhafah menjadi sebab. Tasawwur hadza syai marra ukhra, penggambaran sesuatu ini pada kali yang lain. Ya, yeah. Sama ya seperti itu. Beda kan Zaidan darabtu, sama penggambarannya ya kan. Kalau Zaidan idrib akhahu, ya ini akhahu itu sabab, karena dia menggambarkan ya Zaid pada kondisi yang berbeda. Berarti ahin gitu ya, ahin Zaidan idrib akhah. Wa qawluhu fasabiqan sibhu ila akhirih, ucapan an-nazim fasabiqan sibhu ila akhirih, ma'nahu yani yang mendahului nasabkanlah dengan fi'il yang mudmar secara wajib yang mencocoki dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Maknanya adalah idza wujida al-ismu wal fi'lu 'ala al-hay'ati al-madhkurah fayajuzu laka nasb al-ism as-sabiq. Bahwasanya apabila didapati isim dan fi'il ala al-hay'ah al-mazkurah, dalam keadaan yang seperti dalam keadaan yang disebutkan barusan, isim dulu kemudian fi'il atau amil, yang dia amil ini beramal pada dhamirnya isim yang mendahului, fayajuzu laka nasbu al-ismi sabiq, maka boleh ketika itu bagimu menasabkan isim yang mendahului. Bi'insib fil amr, ya biasanya itu wajib ya. Di sini ada catatan kaki katanya ibaratu syarih qasirah, ungkapan pensyarah kurang. Wassab anna nasba ta'tarihi al-ahwal al-thalasah, yang benar bahwasanya nasab itu ta'tarihi al-ahwal al-thalasah, dikenai tiga keadaan, yaitu kadang wajib, kadang boleh, kadang dilarang. Ya, apa? Kadang dilarang. Kalau ucapannya asyarih bagaimana? Ya juzulaka nasbul ismi as-sabiq. Kalau lebih lengkapnya tadi, bahwasanya nasab itu dikenai padanya hukum yang tiga, wajib, boleh, atau dilarang. Kalau jawaz kan boleh pilih, wajib enggak masuk, dilarang enggak masuk, betul enggak? Ya, ya juzu laka nasbul ismi sabiq, berarti boleh-boleh merafakkan, hanya dua pilihan. Tapi kalau ungkapannya mu'alik di sini, bahwasanya nasab itu dikenai tiga hukum, tiga keadaan, ada yang wajib, ada yang jawaz, ada yang imtina'. Kullun bi syartihi 'ala ma sa'ati, semuanya sesuai dengan syaratnya. Wal wajhu tsani ghairu nasb wa rafa' 'ala ibtida', dan sisi yang kedua adalah ghairu nasb, yaitu rafa' sebagai mubtada, nanti akan datang. Wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi nasibihi, para ahli nahwu berselisih tentang apa yang menasabkan mashbul anhu, isim yang mendahului tersebut. Ada khilaf. Yang kita ketahui sementara ini apa? Fi'il ya mudmar wujuban yufassiru ma ba'dah. Fa dhahaba al-jumhur ila anna nasibahu fi'lun mudmarun wujuban. Jumhur berpendapat bahwasanya yang menasabkan isim tersebut dalam mashbul anhu, pada contoh Zaidan baratuhu Zaidannya, adalah fi'il yang diidmar secara wajib. Li'annahu la yujma' bain al-mufassir wal-mufassir, ini kaidah katanya. Karena tidak boleh dikumpulkan antara sesuatu yang dijelaskan dengan sesuatu yang menjelaskannya. Seperti la yujma' bain al-iwad wal mu'awad an. Itu alasannya. Wa yakunu al-fi'l al-mudmar muwafiqan fil ma'na lidzalika al-mudhhar, dan jadilah fi'il yang diidmar itu dalam keadaan mencocoki makna dari fi'il yang disembunyikan. Ini yang paling penting. Wa hadza yashmalu ma wafaqa lafzan wa ma'nan. Nah. Berarti ini mencakup fi'il yang mencocoki lafaz dan makna dari fi'il yang disebutkan. Ya. Fi'il yang diidmar itu mencocoki lafaz dan makna dari apa? Fi'il yang disebutkan. Ini cakupan yang pertama dari ucapan Asy-Syarih. Wa yakunul fi'lul mudmar muwafiqan fil ma'na lidzalikal mudhhar. Sehingga jadilah fi'il yang diidmar itu mencocoki makna dari fi'il yang disebutkan. Pada contoh tadi Zaidan darabtu. Berarti apa? Ya darabtu Zaidan darabtu. Atau tadi marutu bi Zaidin jawaztu Zaidan marutu bi Zaidin atau bihi pakai hak dhamirnya. Wa hadha yashmal ini mencocoki ma wafaqa fi'il yang mencocoki lafaz dan makna sekaligus. Contoh Zaidan darabtu inna taqdira taqdirnya adalah darabtu Zaidan darabtuhu. Ada bedanya enggak ucapan Zaidan darabtu dengan darabtu Zaidan? Kenapa enggak dikatakan darabtu Zaidan saja? Tapi Zaidan darabtu bedanya mana? Mana yang lebih kuat antara dua jumlah ini? Darabtu Zaidan dengan Zaidan darabtu. Ya jelas yang lebih kuat adalah Zaidan darabtu, ini dua jumlah. Lebih kuat penekanannya daripada satu jumlah. Wa ma wafaqa ma'nan duna lafdhin dan juga mencocoki atau mencakup juga fi'il yang mencocoki maknanya saja tidak pada lafadznya. Nah itu. Ka qaulika seperti dalam contoh ucapan Zaidan marartu bih. Zaidan marartu bih takdirnya jawaztu Zaidan marartu bih. Itu. Paham ya? Ada catatan kaki sini. Kita selesaikan dulu ya. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu al-musannif. Inilah yang disebutkan oleh musannif Ibnu Malik. Sini baca banyak catatan kakinya. Kita baca saja ya. Perhatian. Saya baca cepat. I'lam anna al-fi'la al-mash'ul qad yakunu muta'addiyan nasiban al-mash'ul bihi bila wasita wa qad yakunu lazima nasiban lil-mash'ul bihi ma'nan. Wa huwa fil lafdhi majrurun bi harfi jar wa 'ala kulli hal imma yakuna al-mash'ul bihi dhamir al-ism al-mutaqaddim wa imma yakuna sababiyyah. Fa hadhihi arba'atu ahwal. Ketahuilah bahwasanya fi'il yang sibuk itu aja ya. Maksudnya fi'il yang sibuk kan itu ya. Qad yakunu muta'addiyan, kadang dia fi'ilnya muta'addi. Nasiban lil mashhul bi bila wasithah, menasabkan maf'ul bi tanpa perantara. Contohnya tadi Zaidan darabtu. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang fi'ilnya lazim. Nasiban lil mashhul bihi ma'nan, dia hanya menasabkan mashhul bi pada maknanya. Contohnya apa tadi? Zaidan marartu bi. Wa huwa fil lafdhi majrur, maka dia secara lafadznya majrur karena sebab mashhul bi ini pada lafadznya majrur dengan huruf maksudnya huruf jar. Wa ala kulli hal imma an yakuna al-mashhul ala kulli hal, sehingga intinya imma an yakuna al-mashhul bihi dhamir al-ism al-mutaqaddim, ada kalanya al-mashhul bi adalah dhamir isim yang mendahului. Ya. Ah ini kemungkinan yang berikutnya ya. Wa ala kulli hal bagaimanapun juga imma an yakuna al-mashhul bi ada kalanya mashhul bih itu adalah berupa dhamir isim yang mendahului, ada kalanya mashhul bih itu adalah apa? Sababiyah. Sababiyahu. Kalau mashhul bihnya adalah dhamir dari isim yang mendahului, contohnya tadi apa? Zaidan darabtu. Adapun contoh mashhul bihnya adalah sababiyah, maka dikatakan apa? Zaidan ya idrib gulamahu. Iya, atau darabtu ulama sama saja. Iya. Fa hadhihi arba'atu ahwal, maka inilah empat keadaan. Ya, empat keadaan. Iya. Mana keempat keadaan? Fa hadhihi arba'atu ahwal. Hah? Yang pertama ya di keadaan yang pertama tadi apa? Mashhul al-mashhulnya apa? Mutaaddi. Yang kedua mashhul binya apa? Lazim. Yang kedua bukan mashhul bih. Yang pertama mashhulnya apa? Muta'addi. Yang kedua mashhulnya apa? Lazim. Yang kemudian tentang mashhul bihnya. Mashhul bihnya apa? Dhamir yang kembali kepada isim dahului. Yang ketiga, yang keempat sababiyah. Ya. Fa yakunu taqdirul 'amil fil ismil mutaqaddim al mashhul anhu. Ini cara menakdirkannya. Perhatikan ini. Fa yakunu taqdirul 'amil fil ismil mutaqaddim al mashhul anhu min lafd al 'amil al mashhul ma'nahu fi suratin wahidah khabarnya yakun. Yes. Fayakunu taqdirul amil, maka jadilah penakdiran amil pada isim yang mendahului, yang tersibukkan untuk beramal padanya. dari lafaz amil yang tersibukkan, dan juga dari maknanya, ini hanya satu gambaran saja. Ulangi, jadilah penakdiran amil ya pada isim yang mendahului, penakdiran amil pada isim yang mendahului penakdiran amil, berarti amil yang disebutkan atau tidak ya? Yang tidak disebutkan, iya kan? Ini kan cara menakdirkan amilnya bagaimana gitu loh. Jadi penakdiran amil pada isim yang mendahului, yang amil itu, yang amil yang disebutkan itu sibuk untuk bisa beramal padanya. Dari lafaz amil yang masyhul, dan dari maknanya sekaligus, ini satu surah saja. Wahia, ya, satu surahnya. An yajtami' fil amili al masyhul syai'an. Berkumpul pada amil yang sibuk dua perkara. Huma, keduanya adalah kaunuhu muta'addin bi nafsi, dia muta'addi dengan sendirinya. Yang kedua, kaunuhu nasiban li dhamir ismil mutaqaddim. Dia menasabkan dhamir isim yang mendahului, sudah satu gambaran saja. Ya. Zaidan darabtuhu. Zaidan akrimhu. Satu gambaran. Ini gambar yang pertama. Kapan itu? Satu surah, yang satu surah yaitu ketika apa? Satu surah. Hah, Hamzah? Paham kan maksudnya kan? Ya, ya. Jadi penakdiran amil pada isim yang mendahului, ya, penakdiran amil pada isim yang mendahului, yang itu diambil dari lafaz amil dan maknanya sekaligus, itu satu gambaran saja. Ya, yang berkumpul padanya apa? Lafaz dan maknanya itu hanya pada satu gambaran saja. Yaitu ketika terkumpul padanya, ya, yaitu pada amil yang masyhul, dua hal. Yang pertama dia muta'addi, yang kedua dia menasabkan dhamir isim yang mendahului. Ya sudah, satu gambaran ini. Zaidan darabtu, Zaidan akrimhu. Cuma satu gambaran. Ya. Enggak boleh ditakdirkan yang lain. Seperti Zaidan darabtu ditakdirkan di situ apa misalkan? Akrim Zaidan ataupun jawaztu Zaidan darabtu, tidak. Hanya satu saja. Ya. Kapan itu? Ya ketika amil yang masyhulnya ini muta'addi dengan sendirinya. Yang kedua dia menasabkan dhamir isim yang mendahului itu. Gimana, muter-muter bingung ya? Ya. Wa yakunu taqdirul amil. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi bagaimana cara menakdirkan amil? Pada amil yang dia muta'addi dengan sendirinya dan menasabkan dhamir isim yang mendahului. Maka itu cuma satu surah saja, yaitu ditakdirkan amilnya persis seperti amil yang beramal. Seperti apa? Seperti amil yang sibuk beramal itu. Yang kedua, wa yakunu taqdirul amil fil ismil mutaqaddim al mashhul anhu min ma'nal amil al mashhul duna lafzi fi thalathi suwar. Ya, dan jadilah penakdiran amil dari isim yang mendahului, yang mashhul anhu, yang itu diambil dari makna amil yang mashhul, bukan dari lafaz amil mashhul ini. Ini ada tiga gambaran. Ya. Hal yang pertama tadi apa? Penakdiran amil dari isim yang mendahului, yang mana ya fil tersebut diambil dari lafaz amil dan maknanya. Ini satu gambaran. Hal yang kedua, penakdiran amil dari isim yang mendahului, ya, dari maknanya amil saja. Dari maknanya amil saja. Ya. Bukan dari lafaznya amil. Ini ada tiga gambaran. Ya. Jelimet enggak? Paham? Ya. Nah, yang pertama itu adalah contohnya aja biar gampang ya. Zaidan darabtu. Ya, Zaidan darabtu, ini hanya satu gambaran saja. Yaitu menakdirkan darabtu. Kenapa? Karena amil yang masyhul boroba itu mutaaddi bi nafsih. Ya. Yang kedua, boroba menasabkan dhamir yang kembali kepada yang mendahului. Kalau seperti ini keadaannya, maka hanya satu keadaan saja menakdirkan sama barabtu zaidan barabtu ay barabtu takdirnya. Ya, digiaskan saja ya. Nah, kalau yang kedua contohnya zaidan barabtu ghulama. Ya, zaidan barabtu ghulama. Di sini amil yang ditakdirkan sebelum zaidan, ya ada contoh zaidan barabtu ghulama, ini diambil dari maknanya amil, bukan dari lafaznya amil. Kalau diambil dari lafaznya amil menjadi apa? Barabtu zaidan barabtu ghulama, maka keliru. Yang paling yang dimaukan kan yang dia memukul apa? Budaknya. Maka diambil dari maknanya amil ini yang pas gitu loh. Wa ahantu zaidan barabtu ghulama. Kan konsekuensi dari seorang itu menghina tuanya dipukul budaknya. Tuh. Ya. Nah, ini yang kedua ini. Wa yakunu taqdiru al-amil fil ismi al-mutaqaddim al-mashhul anhu, dan jadilah ya, menakdirkan amil pada isim yang mendahului yang isim tersebut ya tersibukkan ataupun dilupakan dalam amalan oleh mashhul. Nah, kepanjangan penjelasannya malah tambah bingung. Saya ulangi pendek sajalah. Jadilah penakdiran amil pada isim yang mendahului yang diambil dari makna amil yang sibuk itu tidak dari lafadznya, tiga gambaran. Yang pertama an yakunal amilu fil mashhul bihi laziman wal mashhul bihi dhamirul ismil mutaqaddim nahwu qaulika azaidan mararta bih fa inna taqdir ajawazta zaidan mararta bih. Ya, lihat gambar yang pertama. Agar amil yang beramal pada mashhul bih itu ya, itu dhamir atau isim yang diidhafkan kepada dhamir. Ya, harus tergambar mashhul bi, mashhul an, biasanya enggak usah mengulang-ulang. Mashhul, ya. Amil kalau mashhul amilnya. An yakunal amil bil mashhul bi, agar amil pada mashhul bi, ini amilnya lazim, tidak apa? Mutaaddi. Sedangkan wal mashhul bihinya, dhamirul isim, dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Ya. Contoh, azaidan marurta bih, maka penakdirannya dengan apanya? Makna atau lafadznya? Maknanya tadi sudah disebutin di atas dengan maknanya. Kalau tadi yang pertama itu penakdirannya lafadz dan maknanya. Kalau yang kedua ini penakdirannya hanya pada maknanya saja. Ini terjadi di tiga keadaan. Yang penakdiran itu hanya pada maknanya saja terjadi pada tiga gambaran. Yang pertama ketika amil yang tersibukan ini lazim, sedangkan mashhul bihnya adalah dhamir isim yang mendahului. Contoh azaidan mararta bih, maka takdirnya ajawazta zaidan mararta bih. Loh, jawaza dengan marrabi kan mana yang sama, dan di sini enggak boleh antum takdirkan apa? Hah, marartu ya, nanti ya majrur dia bukan mansub. Iya kan, enggak boleh seperti itu. Iya, enggak boleh ya. Dikatakan apa? Misalkan Zaidin yang boleh, karena Pak nggak mampu beramal mengejarkan kalau dia nggak sebutkan, nggak mampu, nggak kuat. Ajawaz Zaidan maror tabi. Iya. Apakah engkau melewati Zaid? Mana ya satu cukup. Nah, sudah paham ini yang pertama. Ya, yaitu menakdirkan apa? Amil dari maknanya. Keadaan yang pertama demikian. Yang kedua, an yakuna al-amilu laziman wal mashghul bihi isman zahiran mudhafan ila dhamir al-ismi sabiq. Law qawlika Zaidan marartu bi ghulami. Yang kedua, amilnya lazim, sama dengan sebelumnya ya? Sama ya? Yang mashghul bihnya, ya bedanya di sini, isim zahir yang diidhafahkan kepada dhamir isim yang mendahuluinya. Contoh Zaidan marutu bi gulami, Zaidan marutu bi gulami. Nah, ini tidak boleh antum takdirkan lafaz dan maknanya dengan dikatakan bagaimana? Marutu bi Zaidin, yang enggak boleh. Ya. Dari maknanya saja yang pas. Fa inna taqdir, maka takdirnya adalah labastu Zaidan marutu bi gulami. Khalaptu ya, khalaba, mukhalaba. Saya bergaul dengan Zaid, maka saya pun melewati apa? Budaknya. Otomatis kalau dia sering bergaul, dia sering lewat budaknya, ya kan? Labasu Zaidan maratu bi ulami. Tuh, diambil dari makna yang pas. Ya. Kalau orang bermukhalafah mesti dia akan melewati budaknya, gitu kan? Karena mana suka menyediakan apa, ya kan? Makanan, minumnya. Wala tuqadiru, tidak boleh engkau takdirkan jawaztu Zaidan maratu bi ulami. Ya, karena engkau tidak melewati Zaid, lagi bergaul dengan Zaid yang dilewati budaknya. Kama qaddarta fi surah al-ula, enggak boleh engkau katakan jawazu Zaidan maratu bi ulami sebagaimana engkau takdirkan pada bentuk yang pertama tadi, pada contoh apa? Zaidan maratu bi, maka ditakdirkan jawazu Zaidan maratu bi. Ya. Mana tadi? Karena makna ala hadza taqdiruna ghair mustaqim, karena makna dengan penakdiran seperti ini tidak benar. Karena kalam tujawiz Zaid, karena engkau tidak melewati Zaid, walam tamur bih, dan tidak melampaui Zaid, wa inna majawazta ulama, hanya engkau melewati budaknya, lewat saja. Kalau sama Zaid bergaul. Wa marrtu bih, ngobrol, duduk. Wa jawaza min makna marra, dan jawaza itu semakna dengan marra wa laysa min lafzih, dan tidak dari lafadznya kama huwa zahir. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, an yakuna al-amil mutaaddiya, amilnya mutaaddi. Ya. Walakinnahu nasaba isman zahiran mudafan ila dhamirin aidin ila al-ismi sabiq, nahu qawlika Zaidan darabtu akhah. Fa inna at-taqdir ahandu Zaidan darabtu akhah. Agar amilnya atau ketiga ini amilnya mutaaddi, tapi dia menasabkan isim zahir yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Contoh Zaidan darabtu akhah. Daraba mutaaddi lazim. Mutaaddi. Di sini daraba menasabkan isim zahir akhah, yang mana akhah disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada Zaid. Maka penakdirannya dari maknanya juga yang sesuai. Ahandu Zaidan darabtu akhah. Tuh, saya hinakan Zaid, maka saya pukul saudaranya. Ya. Wa hakadha tuqaddir fi kulli suratin min as-surat thalath fi'lan yansibu bi nafsihi wa yasih ma'ahu al-ma'na. Demikian engkau takdirkan pada semua gambaran dari gambaran-gambaran yang tiga fi'l. Engkau takdirkan fi'l pada semua gambaran-gambaran yang tiga ini. Yansibu bi nafsihi, menasabkan dengan sendirinya, wa yasih mahul makna, dan maknanya benar. Perhatikan itu ya. Sebenarnya bagaimana jadi? Jadi amil, ya amil yang ditakdirkan yang beramal pada isim yang mendahului, ada kalanya diambil dari apa? Lafaz masyhul atau lafaz fi'il yang disebutkan dan maknanya sekaligus. Ya. Dan apa? Maknanya sekaligus. Ini terjadi pada satu keadaan, yaitu ketika fi'ilnya muta'addi dengan sendirinya dan dia menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Nah, itu. Simpulannya yang pertama demikian. Ya, kemudian gambaran yang kedua. Isim yang mendahului atau masyhul anhu itu di menjadi ma'mul, amilnya adalah fi'il yang ditakdirkan, yang itu diambil dari maknanya fi'il yang disebutkan. Ya. Fi'il aja lah, tinggal capang aja. Kalau sebutkan fi'il ini ruwet juga. Kalau fi'il atau fa'il atau kepanjangan, tinggal digiaskan aja. Jadi amil yang kedua ini, macam yang kedua ini adalah bahwasanya amil yang ditakdirkan ini diambil hanya dari maknanya fi'il yang disebutkan atau dari masyhul maknanya saja. Ini ada tiga keadaan. Ya, kata yang pertama yaitu bahwasanya amilnya lazim, sedangkan masyhul bihnya adalah dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Az-Zaidan marartu bih. Yang kedua, amilnya lazim juga, hanya saja masyhul bihnya isim zahir yang dhufahkan kepada dhamir isim yang mendahului. Yang ketiga, amilnya mutaaddi, hanya saja dia menasabkan isim zahir yang didhafahkan kepada iya, sama yang dahulu. Makna saja, lihat mana. Ya. Ada tiga keadaan. Berbeda-beda keadaannya kan? Ya. Berarti kalau Ya. Jadi yang pertama itu lafaz dan apa? Maknanya sekaligus. Kalau yang kedua hanya dari maknanya saja, tidak dari lafaznya. Ya. Karena kalau pertama yang diambil dari lafaznya enggak bisa, karena marra dengan ba. Sedangkan di situ mansub. Enggak boleh antum takdirkan marrabi, Zaidin majrur dengan menakdirkan ba. Ba enggak bisa beramal kalau enggak disebutkan. Lemah harus jar. Nah, kita lanjutkan. Wal madhab tsani. Jadi madhab yang pertama itu upaya. Tentang apa tadi? Tentang yang menasabkan al-mashhul anhu, isim yang mendahului. Pada contoh Zaidan darabtu, itu yang menasabkan Zaidan apa? Madhab jumhur, maksudnya yang menasabkan adalah fi'il yang muqaddar diidmar secara wajib, yang itu ditafsirkan atau dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan. Yang kedua madhab tsani annahu mansubun bil fi'l al madhkur ba'dah. Biasanya madhabnya siapa ini? Orang Kufah. Annahu mansub, maksudnya itu mansub, isim yang mendahului itu mansub oleh fi'il yang disebutkan juga. Pada contoh Zaidan darabtu, yang menasubkan Zaidannya darab juga. Jadi darab ini beramal pada dua sekali ini dua amalan gitu. Sekali pukul ya kepada ha dan Zaidannya. Wahada madhabun kufi, ini madhab orang Kufah. Wahtalafa haula, dan mereka sendiri orang Kufah berselisih. Berarti ini menunjukkan yang rajih yang pertama itu ya. Faqala qaumun, satu kaum dari mereka orang Kufah mengatakan hujahnya innahu amilun fi dhamir wa fil ismi ma'a. Sesungguhnya dia adalah amil. Jadi yang menasabkan isim tersebut adalah amil yang beramal pada dhamir. Innahu amilun fi dhamir wa fil ismi ma'a. Jadi dia adalah amil yang beramal pada dhamir dan isim secara bersamaan. Pada contoh Zaidan darabtu, yang menasabkan Zaidan ya, yang menasabkan ha yaitu daraba. Fa idza qulta Zaidan darabtu kana darabtu manasiban li Zaidin wa lil ha. Wa rudda hadha al madhhab madhhabani dibantah bi anna la ya'mal amilun wahidun bi dhamir ismin wa mudhharah wa mudhhari. Dibantah dengan bahwasanya tidak bisa satu amil beramal pada dhamir isimnya dan juga pada isim dhahirnya, enggak bisa. Nah, ini lemah. Wa qala qaumun, kaum yang lain, huwa amil fi dhahir wa dhamir mulgha. Ya. Jadi amil ini beramal pada apa? Isim dhahirnya. Pada contoh Zaidan darabtu, amilnya Zaid adalah daraba. Adapun dhamir haknya mulgha. Diilgha. Wa rudda, ini dibantah lagi bi annal asma, bahwasanya isim-isim la tulgha, tidak boleh diilgha, diabaikan. Ba'da tisaliha bil awamil, setelah dia disambung dengan amil, dia harus diamalkan. Ya. Lemas berarti dengan ini jelas bahwasanya yang kuat adalah mazhabnya jumhur. Yang juga ya. Ya, istirahat dulu Bapak. Nah, lanjut dulu deh. Baca ini dulu ya. Tarik nafas dulu. مبتدا زيد وعاذل الخبر ان كل زيد عاذل من اعتذر واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار ذاني وكسوى كاستفهام النفو وقد يجوز نحو فائز اولو الرشاد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد ذكر استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رب خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايال شاهده ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قلا وإن لكن إياه معنى اكتفى بها كنتك الله حسبي وكفى والمفرد الجامل فارغ وإن اشتق فهو بضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له مفصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن فت وأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تفيد كعين زيد النمر وهلفة فيكم فما قيل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين والقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إلا ضرر فعمناه هنا يسلب الجزآن أرفا ونكرا عادم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر وكجد سمال منحصرا وكان مسدا لذي لم ابتداء لازم الصدر كمن لوي منجدا ونحو إن دين رحم ولي مطر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مذمر مما بيانه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب تصغيرك إلى من علمته نصيرا وخبر المقصور قدم أبدا كما لا إلا تباه أحمد وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من إنكما وفي جواب كيف زيد قل ذنف فزيد لسدك عنه إذ أريف بلال لا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين لا استقر بعد واو عينت مفهوم أكمل لكل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبره عن الذي خبر قد مروه خبر من الأقدم سيان وأتم تبيا حق منوطا بالحكام وأخبروا باثنين أو بأخبر واحد كهم صراط سعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسيبك كان سيدا عمر كان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا فتى وانفك وهذه الاربعه شبه نفينا ومتبع ومثل كان داما مسبوقا بما كاعتماد مصيبا درهما وغير ماضي مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل وفي جميع توسط الخبر اجز وكل سبقه دام خبر كذا كسب خبر ما نفيا فجي بها مقوه لا تاليه ومن وسب خبر ليس الصفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتي ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل مام الخبر الا اذا ظرفا عطاء او حرف جر ومضمر الشان اسما ينوين وقاموه واستبان انه امتنع وقد تزال كان في حشو كما كان عصائل ومن تقدم ويحذفونها ويبكون القبر وبعد ان ولو كثيرا تشتهر وبعد ان تعويذ ما نرتكب كمثل اما ان تبر فاقترب ومن مضار كان منجزم تحذف له حذف الملتزم إما ليس أمنت ما دون إما بقى النفي وترتيب سكين وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منسوب بملزم حيث حل وبعدما وليس جلر بجر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد ججر في النكرات أمنت كليس لا وقد تليلات وإن العمل وما ليلت في سوى حين عمل وحذف ذي الرفي فشا والعقص قل كان كاد وعسى لكن هذا الغير مضاري لهذين خبر وكونه بدون أن بعد سنز وكاد الأمر فيه أكسى وكعسى حرى لكن جهل خبر حتما بأن متصلا وألزم قلو لقى أن مثل حرى وبعده شك انتفاء النزرا ومثل كاد في الأصحي كربى وترك عن معد شروع وجبك أنشاء السائق ياد وطفك تجلت وقدت عليك واستعملوا مضاريا يوشك وكاد لغير وزادوا موشكا بعد عسق له لقاه شقد يريكنا بأن يفلان ثاني فكت وجريدا عسى برفع مضمرا فيها إذا سن قبلها قد ذكرا والفتح والكسر عدس في السين من ناوي عسيد وانتقى الفتح سكن لإن أن ليت لكن العال كأن أقص مالي كان من عملك إن زيدا عالم بأني كف ولكن ابنه ذو ثقن وراء إذا ترتيب إلا في الذي كليت فيها أولى غير البديء وهمز إن الصهر سدي مصدر مسدى في سوى ذاك اكسر فاكسر في الابتداء وفي بدي سلا وحيث إن اليمين مكملة وحكيت بالقول حلت مع الحال فزرت وإني ذو أمل وكسروا من بال فيل ألقى بالله كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأت لو قسم لا لما بعده وجهين رمي مع طلبه فالجزى وذا يطرد في نحو خير قل إني أحمد ومع ذات القحس تصعب الخبر لا مبتلى إنه إني لوزر ولا يلد الله ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قر فيها وقد يليها ما قد كإن ذلك قسم على الهدى مستوي ذا وتصعب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل وإمالا وقد يبقى العمل وجائز رفك معطوفا على منسوب إن بعد أن تستكملا ألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان خفت إن بقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وروا مستقنيا إن بدا ما ناتك أراده معتمدا والفيل إن لم يكن ناصقا فلا تلقي غالبا بإن ذي مصلى وإن تخفف النفس والسكن والقبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فيلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقل أو تنفيسنا وقل إن ذكره وخففت كأن أيضا فنوي ينسبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانسب بها مضافا أو مضارعا وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنسبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انسبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانسبها بالرفع اقصدي والعطف إن لم تقرر رحكما lahu bimalin na'tidil faslin sama wa'atila maham yad istifami ma tastahikudun al istifami wa syafid al babi isqadul qabar idal muradu ma'sukudihi bahar انسب بفعل القلب جزء ابتداء رأى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت معد حجدر وجعل لك اعتقد وهب تعلم والتي كسيرا أيضا بها السب مبتدا وخبرا وقص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك سواه مجعل kada ta'allam wa lighayril madhi min siwahu maj'al kullama lahu zukin kada ta'allam wa lighayril madhi min siwahu maj'al kullama lahu zukin wa jawizil ilgha' la fi ibtida' wa anwi dhamir shani awla ma ibtida' fi muhimi ilgha' ma taqaddama wal tuzima ta'liq qabla nafima wa in wala la mubtila'in aw qasam kada wal istifham mudalahu hasam li ilmi irfali wa dhannin tuhama ta'liyatun li wahidin multazama ولرأى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما ولا تجلسنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتدن نجعل إن ولي مصحبا لي ولم ينفصل وكتدن نجعل تقول إن ولي مصحبا لي ولم ينفصل بغير ضرب أو قضرب أو عمل وإن بعد ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قلدا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما أدوا إذا صار أرى وعلما وما لمفعول ألنت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبى كذاك خبرا الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد منير وجهه نيم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فهو وإلا فضمير استتر فجرد الفيل إذا ما أسدى لاثنين أو جم كفاز شهدا وقد يقال سعيد وسعيد والفيل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل إثمرا كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء تأليث تلي الماضي إذا كان لأنثى كابت هن الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري فقد يبيه الفصل ترك التاء في نحو يد القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل إلا فضل كما زكى إلا فتى تبني على والحذف مع فصل بلا فضل كما زكى إلا فتى تبني على والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير المجاز في شعر وقاء والتاء مع جمس وسالم من ذكر كالتاء مع ذلب والحذف في ديم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن يتصل وقد يجاه بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو إثمر الفاعل إن لبس حذر غير منحصر وما بإلا وبإنما انحصر أخر قد يسبق إن قصد ظهر وشانه رب خاف ربه أمر وشززان وشزانه زان نوره الشجر ينوب مفعول بأن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفيل كمن والمتصل بالآخر اكسر في مذين كوصل وجعل من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسحل فاكسر أو اشبن فثلاثي نعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو هب وما لفاب علم العين تلي في فكتار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر وحرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه نجد في اللفظ مفعول به وقد يريد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المن اشتهر وفي باب أرى في باب ظن وأرى المن اشتهر ولا أرى من أن إذا القصد إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافي النسب له محقق. فالنصب حتم إن تلا سابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. والنصب حتم نصب itu wajib. إن تلا سابق apabila isim yang mendahului mengikuti ma yahtassu bil fi'li adawat yang dikhususkan masuk pada fi'il kain wa haythuma seperti in dan haythuma ya Allah. Paham ini? Wan-nasbu hatmun. Nasab itu mesti wajib apabila isim yang mendahului itu datang setelah atau mendahului ya datang setelah bisa datang setelah adawat yang dikhususkan bagi fi'il seperti in dan haythuma. Ya. Kita sini penjelasannya. Dzakar an-nahwiyyun anna masail hadzal bab 'ala khamsati aqsam. Ahli nahwu menyebutkan bahwasanya masalah-masalah bab ini terbagi kepada 5 bagian. Ya. Ahaduha yang pertama ma yajibu fihi nasab. Apa yang wajib nasab. Yang kedua ma yajibu fihi rafa. Apa yang wajib rafa. Wa tsalits ma yajuzu fihi al-amran. Boleh dengan dua sisi, nasab dan rafa. Hanya saja nasab lebih rajih. Wa rabi' yang keempat ma yajuzu fihi al-amran wa rafa arjah. Boleh dengan dua sisi, nasab dan rafa, tapi rafa lebih rajih. Yang kelima ma yajuzu fihi al-amran 'ala sawa'. Boleh dengan dua sisi. Nasab ataupun rafa sama kekuatannya. Fa asyara al-musannif ila al-qism al-awwal bi qawlihi, maka musannif di sini mengisyaratkan kepada macam yang pertama yang wajib untuk nasab dengan ucapannya wa nasbu hatmun ila akhirih. Wa ma'nahu maknanya annahu yajibu nasbul ismi sabiqi idza waqa'a ba'da datin la yaliha illa al-fi'lu ka adawati syarat. Maknanya adalah bahwasanya wajib untuk menasabkan isim yang mendahului apabila isim tersebut datang setelah adawat alat-alat yang la yaliha illa al-fi'lu, tidaklah diikuti kecuali oleh fi'il. Ya. Ka adawati syarat, seperti adawati syarat. Kan mesti diikuti oleh apa? Fi'il. Ya. Ada catatan kaki? Kita baca. Al-adawatu allati takhtasu bil-fi'li arba'atu anwa'. Adawat yang dikhususkan masuk ke fi'il ada 4 macam. Yang pertama adawatu syarat. Adawatu syarat seperti in dan haythuma. Nahwa ma masala bi syarih seperti yang dicontohkan oleh asy-syarih. Ya, nanti belum kita baca. Wa alam anna al-ishghala inna ma yaqu ba'da adati syarat fi darurati syarh. Ah, yang perlu kita tahu di sini adalah bahwasanya ishghal inna ma yaqu hanyalah terjadi setelah adatu syarat pada darurah syi'riyah saja. Jadi adatu syarat ataupun istighal terjadi setelah adatu syarat ini hanya terjadi pada apa? Daruroh syariah saja. Paham? Ya. Fa'amma fin nasr adapun pada kalam yang bebas. Fala yaqo' al-istighal illa ba'da adataini minha. Adapun setelah nasr maka tidaklah jatuh istighal kecuali setelah 2 adat saja dari adawatu syarat. Yaitu in bi syarat an yakuna al-fi'l al-mashghul madhiya, in dengan syarat agar fi'il yang sibuk ini adalah fi'il yang madhi. Contoh in zaidan laqitahu fa'akrimhu. In zaidan laqitahu fa'akrimhu. Jika Zaid engkau jumpai maka muliakanlah. Ya, di sini jelas apa yang perlu engkau takdirkan. Laqita, iya kan, dari fi'ilnya. Kenapa? Karena pertama fi'ilnya laqiya muta'addi, yang kedua menasabkan dhamir yang kembali kepada isim. Mudah seperti ini. Wa tsaniyah, yang kedua dari ada syarat yang itu terjadi padanya al-syighal pada selain syair adalah idza secara mutlak. Maksudnya adalah mutlak madiyan kana al-fi'l au mudhari'an. Contoh idza zaidan laqita. Idza zaidan laqita. Yani idza laqita zaidan au talqah. Idza zaidan talqah laqiya yalqah. Fakrimhu, maka muliakanlah. Paham ya? Ada syair kan banyak, betul enggak? Ya. Kalau pada syair semuanya bisa terjadi, darurah syairiyah. Tapi kalau pada kalam nasar hanya apa? Ada berapa? Dua saja, in dan idza. Ini sering kita ketemu kan? Ada enggak dalam bait syair yang kita lewatkan? An-naw'u tsani, macam yang kedua dari adawat yang dihususkan masuk kepada fi'il adalah adawatu tahdhid. Adawat yang didatangkan untuk tahdhid. Apa tahdhid? Maknanya talabu syai'i al-hafs, ya, ma'al hafs, dengan dorongan. Dorongan. Contoh hal la zaidan akramta, ayolah engkau muliakan Zaid. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga al-'ard. Permintaan juga tapi dengan lupus lembut, tawaran. Ya ala zaidan akramta, ini illa ya. Ala zaidan akramta, tidakkah engkau mau memuliakan Zaid? Di sini jelas zaidan mesti dinasabkan oleh apa? Fi'il. Berarti hala akramta zaidan akramta. Ala akramta zaidan akramta. An-naw' ar-rabi', macam yang keempat, adawatul istifham ghairu al-hamzah. Adawat istifham yang selain hamzah. Ini selain hamzah. Contoh hal zaidan akramta, takdirnya apa? Hal akramta zaidan. Fa ammal hamzatu fala takhtas bil fi'il. Adabun hamzah, maka dia tidak dihususkan untuk fi'il, tidak dihususkan masuk ke fi'il. Ya, beda dengan apa? Hal. Ya. Kalau contoh hal zaidun qama, yang rajih masuk pada fi'il. Sudah kita lewatkan kan? Kalau oke Bapak ya. Hal qama zaidun. Jadi situ zaid menuntut fi'il untuk dijadikan dia sebagai fa'ilnya. Bal yajuzu an tadkhul 'ala al-asma', bahkan boleh hamzah masuk kepada isim-isim sebagaimana boleh untuk hamzah juga masuk ke fi'il fi'il. Wa in kana dukhuluha 'ala al-af'al aktsar, meskipun masuknya hamzah ke fi'il itu lebih banyak. Insyaallah yang jelas. Kemudian kaadawati syarat. Saya ulangi bahwasanya wajib menasabkan isim yang mendahului apabila isim tersebut datang setelah adawat yang tidaklah diikuti kecuali oleh fi'il, seperti adawatu syarat. Nah, sudah lewat injiannya tadi kan. Tambahannya juga. Nahu in dan haitsuma. Fataqul in zaidan akramtahu akramaka. Jika engkau memuliakan Zaid, Zaid akan memuliakanmu. Takdirnya jelas kan? In akramta Zaidan. Wa haitsuma Zaidan talqah fakrim. Di mana saja engkau jumpai Zaid, maka muliakanlah dia. Haitsuma talqa Zaidan. Fa yajibu nasbu Zaidan, maka dalam contoh seperti ini wajib menasabkan Zaid. Tidak boleh engkau rafa'kan in Zaidun. Enggak boleh. Wa haitsuma Zaidun, enggak boleh. Kalau contoh yang pada contoh Zaidan darabtuhu, boleh enggak? Zaidan darabtuhu, boleh. Iya. Fayajibu nasbu Zaidan, maka wajib menasabkan Zaid pada dua contoh ini dan yang semisal keduanya. Wala yajuzu raf'u 'ala annahu mubtada. Boleh tidak boleh dirafakan sebagai mubtada? In Zaidun akramtahu akramak, enggak boleh. Alasannya apa? Idza yaqa'ul ismu ba'da hadhihi al-adawat. Karena isim tidak bisa jatuh setelah adawat ini. Seandainya dikatakan dengan rafa in zaidun la kharajat amma wudi'at lahu min al-ikhtisas bil fi'li, akan keluar dari hukum-hukum yang adawat itu diletakkan untuknya, yaitu dihususkan kepada fi'il. Jadi paham ini ya? Berarti enggak sesuai dengan pemakaian orang Arab. Wa ajaza ba'duhum wuqu'al ismi ba'daha. Sebagian ada yang membolehkan jatuhnya isim setelah adawat ini. Falam tani', bagi mereka yang membolehkannya, maka tidak terhalang untuk merafakkan isim tersebut sebagai mubtada. La yafutannak, la yafutannaka an tatama'an fi kalam Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah fi dzikri i'rad asy-syarih an hadzal qaul wa tawjihihi hadzal raf' 'ala annahu 'ala al-fa'liyah bi fi'l al-mahdhuf wujuba. Nanti juga akan jelaskan nanti insyaallah. Kaqouli syair, seperti ucapan penyair, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Jangan kau bersedih mengeluh in munfisun ahlaktuhu. Antum lihat catatan kaki, makna munfis yaitu adalah al-mal al-katsir, jika aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, saya ulangi, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu. Jangan kau, wahai seorang wanita, bersedih hati, mengeluh, jika aku telah menghabiskan harta yang banyak. Faidha halaktu, fa'inda zarik fadza'i. Kalau saya mati, maka ketika itu silakan kamu bersedih. Kalau hartanya yang habis, itu enggak usah sedih. Kalau saya mati, silakan bersedih. Syaitnya mana di sini? In munfisun, bukan in munfisana. Kita lihat di sini. Akhwal al-Nuhad dalam hal ini tentang Bashir ini. Kita selesaikan dulu ini ya. Takdiruhu in halaka munfisun, wallahu a'lam. Berarti kalau ditakdirkan seperti ini, tetap jumlahnya fi'liyah, fi'il, ya kan? Setelah in itu. Lihat, asyahin fi qawluhu in munfisun haitsu waqa'a al-ism al-marfu' ba'da adati syarat allati hiya in wal aktsaru an yali hadzal adatu al-fi'la. Ya. Syahid di sini adalah in munfis, di mana datang isi marfu' setelah ada tu syarat yaitu in, dan kebanyakannya bahwasanya tidaklah datang setelah ada tu syarat ini kecuali fi'il. Anya li hadhil adata al-fi'lu. Wa qabla annu an nuqarrir laka ma fi hadzal bait nukhbiruka annahu yurwa bi nasbi munfis wa yurwa bi raf'ih. Sebelum kami dudukan untuk memasalah ini, masalah yang ada dalam bait ini, maka kami beritakan kepadamu bahwasanya diriwayatkan munfis dengan nasab munfisan, sesuai dengan bahasan kita berarti ya. Kalau munfis munfisan sesuai dengan bahasan kita kan. Fa amma riwayatun nasab fahiya allati rawaha sibawaih. Adapun riwayat nasab itulah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nuhat yaitu sibawaih wa jumhur al-Basriyin dalam kitabnya Sibawaih Mufassal Zamakhsyari. Wala iskal ala hadhi riwayati, maka di atas riwayat ini tidak ada iskal, karena munfis ketika itu mansub dengan fi'il mahdhuf mufassir mufassar bi fi'lin min lafdhil fi'l madzkur ba'dah, ditafsirkan dengan fi'il dari lafaz fi'il yang disebut setelahnya. Wa taqdir ahlaktu munfisan ahlaktah, ini sesuai dengan bahasan kita. War riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua, bi raf'i munfis, dengan merafakkan munfis, in munfisun wa hiya riwayatul kufiyin, ini riwayatnya orang-orang Kufah. Wa arabuha, dan mereka mengi'rabnya anna munfis mubtada, atas dasar munfis sebagai mubtada. Wa jumlatu ahlaktu, sedangkan jumlah ahlaktuhu khabaruh, jumlah fi'liyah khabar. Wa hadza huwa sharihu ibarati asy-syarih qabla insyadihi al-bait, inilah iya ungkapan pensyarah yang tegas sebelum beliau menyebutkan bait. Ya. Wa jaza ba'dhum waqwa al-ismi ba'daha. Fala yamtani' indahu rafa' 'ala al-ibtida'. Nah, ada tadi. Wastadallu bihi wa bimithlihi 'ala jawazi wuqu' al-jumlatil ismiyah ba'da in wa idza asy-syartiyataini. Mereka orang-orang Kufah berdalil dengannya, dengan riwayat rafa' ini munfis, yang semisalnya atas bolehnya datang jumlah ismiyah setelah in dan idza asy-syartiyataini. Wa qalu, mereka berkata, innal ismal marfu'a ba'da hataini al-adataini mubtada. Sesungguhnya isim yang marfu' yang datang setelah dua adat ini in dan idza mubtada. Wal jumlah ba'dahu fi mahalli raf'in khabar, jumlah setelahnya pada mahalnya rafa' khabar. Wa minhum man yaj'alu hadha al-ism al-marfu'a fa'ilan li nafsi al-fi'l al-madhkur ba'dah. Di antara orang Kufah Ada yang berpendapat lain, yaitu menjadikan isim yang marfu ini sebagai fa'il dari fi'il yang disebutkan itu sendiri. Fi'il yang disebutkan setelahnya itu sendiri. Seperti dalam contoh, in Zaidun yazuruka fa'krimhu. Yang menasabkan Zaidun yazuru. Gitu. Bolehkan orang-orang Kufah seperti ini? Ya. Bina'an ala madhabihi min jawazi taqdimil fa'il ala al-fi'il al-rafi'lah. Dibangun di atas madhab mereka orang Kufah. Dari bolehnya mendahulukan fa'il dari fi'ilnya yang merafa'kan fa'il tersebut. Fa'amal basriyun, ada pun orang-orang Basrah. Falu yusallimun awalan riwayat rafa'. Lihat, tantanya orang Basrah. Pertama tidak menerima, tidak rela dengan riwayat rafa'. Nah, itu riwayat itu lemah, yang sahih mansub. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, in shahhat hadhihi riwayah, jika riwayat ini dianggap sahih, benar datangnya dari orang Arab, fa innaha la tadullu ala jawazi wuqu'il jumlatil ismiyati ba'da adati syarat. Tetap itu basyir tidak menunjukkan bolehnya jumlah ismiyah datang setelah adatu asyarat. Wala tadullu ala jawazi taqaddumil fa'ili ala fi'lihi, dan juga tidak menunjukkan pantan kepada dua pihak dari orang Kufah, ya kan? Tidak juga menunjukkan bolehnya untuk fa'il mendahului fi'ilnya. Tuh, dua-duanya dibantah. Paham kan? Paham ki? Li'anna wahidan min hadzainil wajhaini, karena satu dari dua sisi ini, sisi yang pertama menjadikan mubtada, sisi yang kedua sebagai fa'il yang mutaqaddim, غير متعين في اعراب الاسم المرفوع بعد اداء الشرط. Ya, tidak pasti, ya tidak mesti fi i'rab al-ism al-marfu' ba'da i'rab isim marfu' yang datang setelah adatu syarat. Bal bahkan hadha al-ism fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassiru al-fi'l al-madhkur ba'dah. Bahkan isim ini adalah fa'il dari fi'il yang mahdhuf, yang fi'il tersebut ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إن كان الذي بعده قد رفع الضمير على الفعلية. Ini sudah mewasain itu, ya kan? ويقدر المحذوف, maka ditakdirkan fi'il yang mahdhuf itu dari lafaz fi'il yang disebutkan. Kapan? إن كان الذي بعده, jika yang setelahnya adalah fi'il yang mutaaddi, tambahkan lagi di sini qad rafa' dhamir 'ala al-fa'iliyah, dan merafa'kan dhamir ya 'ala al-fa'iliyah. Ya. Saya ulangi, ditakdirkan yang mahdhuf itu dari lafaz apa? Lafaz yang mazkur. In kana alladhi ba'dahu, apabila setelahnya qad rafa'a dhamir, telah merafa'kan dhamir fa'il. Kayak contoh tadi kan, setelah sudah merafa'kan dhamir fa'il ya. Lihat. La tadzai in munfisun ahlaktuhu. Ahlaka di sini sudah merafa'kan dhamir kan? Ta. Iya kan? Iya. Kita ulangi dari situ. Wa yuqaddar al-mahdhuf, pada contoh tadi, Bashir tadi, ditakdirkan yang mahdhuf dari lafaz apa? Fi'il yang sebutkan. Apabila alladhi ba'dah, yang setelahnya, yakni fi'il yang setelahnya setelah isim yang marfu tadi, qad rafa'a dhamir 'ala al-fa'iliyah, telah merafa'kan dhamir fa'il. Iya, telah merafa'kan dhamir fa'il seperti tadi kan? Ya. La tadzai in munfis ahlaktu. Ah, dia sudah merafa'kan apa? Dhamir fa'il. Maka diambil dari maknanya. Halaka gitu ya. In halaka munfisun gitu kan, dari maknanya itu. Wa min ma'na al-fi'l al-mutaakhir. Kalau tadi apa? Dari lafaz fi'il disebutkan ya. Kalau tadi dari lafaz fi'il disebutkan, dari ahlaka berarti ya halaka. Nih, dari lafaz fi'il disebutkan. Wa min ma'na al-fi'l al-mutaakhir in kana qad nasaba dhamir al-ismi kama fi hadzal bait al-mustashabbih. Ah. Ini yang menjadi bahasan kita ternyata ya. Kita ulangi, wa yuqaddar al-mahdhuf, maka ditakdirkan amil yang mahdhuf dari isim tersebut yang marfu setelah in atau yang semisalnya dari lafaz fi'il yang disebutkan, apabila yang setelahnya yaitu fi'il yang disebutkan itu telah merafa'kan dhamir sebagai fa'il. Wa min ma'na al-fi'l, dan diambil ya fi'il yang ditakdirkan itu dari makna fi'il yang diakhirkan penyebutannya, in kana qad nasaba dhamir al-ism, apabila dia telah menasabkan dhamirnya isim. Kama fi hadzal bait al-mustashhad bih, sebagaimana pada bait yang dijadikan syai di sini. Ya. Di sini maknanya. Takdirnya apa tadi disebutkan? Halaka. Ya, in halaka munfisun. Ya. Kenapa? Karena fi'il yang diakhirkan di situ telah menasabkan dhamir isim, ya kan? Ha, itu kan dhamir isim. Ha kembali kepada munfis, menasabkan dhamir isim. Wa min al-awwal, contoh yang pertama itu apa? Ditakdirkan yang mahdhufnya dari lafaz fi'il yang disebutkan karena fi'ilnya telah merafa'kan dhamir fa'il adalah contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajarak. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak, maka diambil di sini amil dari ahad dari lafaz fi'il yang disebutkan. Itu apa? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajarak. Kenapa? Ya, karena ya karena fi'il yang disebutkan telah merafakkan dhamir fa'il. Istajarak, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udila ahad. Nah, itu. Perhatikan ini. Hadza huwa ar-rajih, inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Wa huwa alladhi qaddarahu syarih ba'da insyadihi al-bait atau ba'da insyadi al-bait. Inilah yang ditakdirkan oleh pensyarah setelah beliau menyebutkan bait, thumma irji' ila ma dzakarna fi babil fa'il. Kemudian kembali silakan pada apa yang telah kami sebutkan pada bab fa'il. Ya. Seperti itu. Di sini pada contoh ini, la tadzi'i in munfisun ahlaktu, tidak ada dalil atas orang-orang Kufah. Karena ternyata munfis itu adalah fa'il dari fi'il yang mahdhuf, ditakdirkan dari makna fi'il yang disebutkan ahlaka. Yang pas apa di situ? La tadzi'in munfisun in halaka, jika habis musnah harta bendaku, ahlaktu, saya telah menghabiskannya. Iya. Kan ada kaitannya habis. Kenapa habis? Ya karena dihabiskan. Iya. Ada bundulah contohnya tadi. Kalau tadi kan in munfisun ahlak tahu dia apa? Menasobkan dhamir yang kembali kepada isim, maka diambil dari maknanya. Ya. Kalau yang kedua, fiilnya yang disebutkan sudah merafakkan dhamir, maka diambil dari lafadznya. Itu kalau yang marfu demikian ya. Kalau yang tadi kita lewat kita masalah mansub kan. Kalau yang marfu, kalau antum dapati demikian, ada isim yang marfu setelah in atau idza, cara menakdirkannya demikian. Lihat, ambil yang disebutkan itu. Kalau dia menasabkan dhamir yang kembali kepada apa? Isim tersebut, maka antum takdirkan maknanya. Ambil fi'il dari makna fi'il. Atau enggak? Ambil fi'il, ya, takdirkanlah fi'il dari makna fi'il yang disebutkan. Adapun kalau antum dapati fi'il yang setelahnya merafakkan dhamir, ya, merafakkan apa? Dhamir, maka takdirkanlah. Iya. Fi'il dari apa? Lafadzan maknanya. Itu. Ini yang kalau marfu, kalau yang mansub sudah dapat kan? Yang tadi zaid dan dharabtu ini yang marfu. Beda lagi ya tambahan ini. Sehingga tidak ada hujah atas dua kelompok dari orang Kufah, yang mana sebagian menakdirkan isim yang datang setelah in itu sebagai mubtada dan yang lain sebagai apa? Fa'il yang mutaqaddim. Lumayan ini. Sekali lagi, hadza taqdir wa taqdir al-basriyin. In halakan munfisun, ini taqdirnya orang Basrah, wa la yattafiq dhikruhuna bi hadha ash-shakl ma'a ma dhakara al-syarih qabla insyadi al-bait. Ya. Wa annahu qala wa taqdiru 'inda al-basriyin in halaka munfis la istaqama al-kalam. Ini masyaallah, litian ya al-mu'allik di sini. Penakdiran ini, lihat sebelumnya beliau apa? Ajaza ba'duhum wuqu'a ismi ba'daha fala yamtan 'inda raf'i 'ala ibtida'. Setelah itu takdiru in halaka munfisun. Pertentangan enggak? Iya kan? Makanya katanya penakdiran ini adalah penakdiran orang Basrah dan tidak cocok, tidak selaras penyebutan in halaka munfisun penakdiran ini bi hadza syakal dengan bentuk seperti ini ma'a ma dzakarahu, padahal sebelumnya beliau sudah menyebutkan ya, sebelum melantunkan bait ucapannya yaitu apa? Ajaza ba'duhum wa ajaza qu in halaka. Iya kan? Iya. Maka yang lebih tepat katanya dikatakan wa taqdiruhu 'indal basriyyin in halaka. Ya. Lastaqama al-kalam, dengan ini akan lurus kalamnya. Ya, demikian mungkin pertemuan ini kita cukupkan. Ya, semoga bisa dipahami terus diulang. Kalau ada yang sulit boleh ditanyakan. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukurlillah, la ilaha illallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.